yang menjadi beban di benakmu. Hilangkanlah prasangka seolah ku mengekang keinginan yang kau pendam. Mungkin sulit untuk dapat dimengerti, ku seperti ingin selalu terbang tinggi. Yang menjadi hasrat di hatimu. Hilangkanlah prasangka seolah ku mengekang keinginan yang kau pendam. Sangka seolah ku mengekang yang kau pendam. Oh, oh, oh. Kan ku ikuti segala yang menjadi hasrat di hatimu. Hilangkanlah prasangka seolah ku mengekang keinginan yang kau bawa terbang tinggi. Oh, terbang, terbang tinggi. Ku ingin selalu terbang tinggi. Kau kan ku bawa terbang.